Langit cerah merah semarakkan cinta tentang kisah anak manusia yang tak kenal lelah. Tembang-tembang cinta mengalun menghibah, senada usia mereka indah nan merayu. Sana, di atas bukit-bukit cinta, anak-anak manusia berlari mendaki. Di sana, di atas bukit-bukit cinta, yang ada mungkin duka dan nestapa. Yang semakin menghitam, yang terdengar isak tertahan, ratap tangis mereka. Bukit cinta suci kini telah ternoda, sesal pun tiada gunanya, yang ada tinggal doa. Di sana, di atas bukit-bukit cinta, anak-anak manusia berlari mendaki. Di sana, di atas bukit-bukit cinta, yang ada mungkin luka dan nestapa. Cinta, anak-anak manusia berlari mendaki. Di sana, di atas bukit-bukit cinta, yang ada mungkin luka dan nestapa.